Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan akhwat rahmati Allah sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puji dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat kurnia kepada kita, taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menerus memelihara kita dalam iman dan Islam dan memberikan kita taufiknya untuk sentiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sampai kepada bab yang baru di dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, iaitu bab yang ketujuh, keyakinan dan tawakal, ke surat 457 daripada kitab terjemahan. Jadi bab ini datang selepas bab yang berikutnya atau sebelum yang sebelumnya, iaitu bab At-Taqwa. Dan sebelum kita bahas kaitannya, kita baca dulu nas-nas yang dibawa oleh pengarang kitab rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Beliau telah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Itu firman Allah SWT, walamma ra'al mu'minun al-ahzaba, tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu, al-ahzab, qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluh, maka mereka pun berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Jadi sepatutnya orang kalau melihat musuh dia makin takut, tetapi orang-orang yang mukmin mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasul, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Sebab memang janji Allah dan Rasulnya adalah harus mereka berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pasti akan menemui musuh. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasul. Jadi mereka membenarkan Allah dan Rasul. Wa mazadahum illa imanan wa taslimah, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Jadi di sini terdapat beberapa sifat mukmin. Yang pertama, mereka mengingati janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka membenarkan janji Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mendustai Allah dan Rasul. Dan yang ketiga, dengan itu mereka bertambah ataupun iman mereka bertambah apabila melihat kebenaran daripada Allah dan Rasulnya. Dan juga taslim mereka, iaitu ketundukan mereka, patuh mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi akan diterangkan tentang ayat ini. Dan kemudian Allah berfirman, iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, oleh kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sekali lagi ayat yang berkaitan dengan peperangan. Tadi peperangan Al-Ahzab, peperangan Khandaq, dan yang ini adalah peperangan Uhud. Iaitu orang-orang beriman dikatakan kepada mereka, iaitu orang-orang munafik, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia, yakni musuh, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, maka takutlah kepada mereka. Jadi disuruh takut kepada siapa? Kepada musuh. Dan tentu sekali orang-orang itu bukan orang-orang beriman. Baik. Jadi mereka mentakut-takutkan orang-orang beriman, fakhshawhum. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya, fazadahum iman. Kata-kata itu, kata-kata yang menakut-nakutkan mereka itu sebenarnya menambah keimanan mereka. Dan mereka berkata, jawab dakwah ataupun tela tersebut, di ayat tersebut, hasbunallah, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallah. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'ma sebaik-baik al-wakil adalah pelindung. Maka mereka kembali dengan ni'mat. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadl. Dan mereka kembali dengan ni'mat dan karunia yang besar dari Allah. Lam yamsashum su'. Tidak dapat bencana apa-apa. Sikit pun tidak dapat. Yang kata yang besar, yang sedikit pun tidak, tidak terima, tidak mereka terima. Dan mereka mengikut keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Keridaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan apa? Dengan membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak takut apabila bertemu dengan musuh, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya sifat apa? Yakin dan tawakal. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allah berfirman, dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Sambungannya, wasabbih bihamdih. Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup. Bertawakkal kan diterangkan maknanya, yang maha hidup, itu nama Allah SWT, sifat Allah SWT. Yang lawannya adalah yang tidak mati. Jadi maknanya, jangan bertawakal kepada yang mati ataupun yang hidup tapi nanti akan mati. Jadi bila kita bersandar dengan sesuatu yang tidak kekal, maka kita akan apa? Kita akan menyesal. Sebab dia boleh tolong kita dalam waktu yang sementara saja. Adapun bila kita bertawakal kepada Allah SWT, Allah SWT itu maha hidup dan dia tidak mati, kita akan beruntung. Dan Allah berfirman, dan hanya kepada Allah sahaja sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tawakkallah kepada Allah sahaja jika kamu wa'alallahi falyatawakkali mutawakkilun. Hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Dan Allah berfirman, dan jika kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Dan Allah berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Surah At-Talaq. Dan Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu. Apabila disebut Allah, wajilat qulubuhum, wajilat takut, gemetar hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Belum mereka baca, orang lain bacakan depan mereka, akan bertambahlah iman mereka sebab mereka yakin. Dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Wa'ala rabbihim yatawakkalun. Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang memerintahkan agar bertawakal. Jadi tujuan pengarah kita, Imam Nawawi rahmatullah, adalah menerangkan asal usul apa dia, al-yakin, keyakinan dan at-tawakal. Dan beliau cukup membawakan beberapa ayat daripada Al-Quran dahulu. Sebab sini dia akan bawakan seperti biasa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat apa kata-kata syarah kitab ini. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Zaimin rahimahullah taala, beliau berkata, pengarang yang dan Nawawi memadukan antara keyakinan dan tawakal kerana tawakal adalah buah keyakinan. Sebab kita yakin, kita akan apa? Kita pasti akan bertawakal kepada Allah SWT. Orang yang tak bertawakal kepada Allah SWT 100% ataupun langsung tak bertawakal kepada Allah SWT, kalau kita periksa apa sebabnya? Sebabnya mudah, mereka tak yakin kepada Allah SWT. Jadi apa makna yakin? Keyakinan adalah kekuatan iman, sabar. dan kekuatan iman dan keteguhan sabat, sehingga seakan-akan manusia melihat langsung apa yang dikhabarkan Allah dan Rasulnya kerana keyakinannya yang amat sangat. Dan keyakinan adalah keteguhan dan keimanan yang tidak disertai dengan keraguan dari sisi mana pun, sehingga dia melihat masalah-masalah ghaib yang dikhabarkan Allah dan Rasul tentangnya seakan-akan hadir di hadapannya. Dan itulah darajat keimanan yang paling tinggi. Jadi makna yakin adalah iman. Iman kita tahu iaitu kepercayaan. Tapi kepercayaan yang macam mana? Kepercayaan yang disertai dengan sabat, keteguhan hati yang tidak masuk dalamnya sedikit pun keraguan. Tak ada masuk sedikit pun keraguan. Kalau dia masuk sedikit keraguan, kita tak boleh namakan orang ni dah yakin. Kalau dia ada goyang sikit, kita tak boleh namakan orang ni yakin. Jadi yakin mesti ada dua perkara. Dia mesti ada iman yang tidak ada ragu-ragu dalamnya, dan ada keteguhan di situ. Tidak ada goyang sedikit. Kalau goyang banyak lebih teruk lagi. Nah. Jadi kalau kita nak terangkan lebih lanjut lagi, iaitu seolah-olah seseorang tu melihat, sebagaimana kata Syekh, apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya, perkara yang dia tak nampak, dia tak boleh lihat. Sebab perkara tu adalah perkara yang raib tentang pahala sekian-sekian. Bila dia dengar siapa solat jemaah, pahalanya seperti apa ni? Lebih daripada 25 orang solat sendiri, 27 orang solat sendiri. Kan ada? Contohnya itu je. Dia tak nampak. Tapi seolah-olah dia nampak, kerana keyakinan tu dia nampak dengan mata hati dan tanpa ragu-ragu bahawa benarlah apa yang dikhabarkan tersebut. Apalagi kalau perkara-perkara lain. Jadi apa juga fadha'il amal yang dia dengar daripada hadis-hadis yang sahih, dia percaya 100% tanpa keraguan, dan dia tidak teguh tanpa bergoyang hati. Dan kalau dia dengar tentang ancaman-ancaman Allah dan Rasulnya, dosa sekian ini, dosa ini adalah begitu-begitu ancamannya, azabnya, maka dia yakin tanpa sedikit keraguan, tanpa sedikit kegoyangan pun. Dan ini akan memacunya untuk meninggalkan larangan tersebut. Nah. Dan kaitannya dengan tawakal, dia tidak mungkin meninggal mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin dia menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam perintahnya, dan dalam meninggalkan larangan Allah. Dia tak boleh lakukan dengan kekuatan yakin dia sendiri saja semata-mata. Dia mesti beristi'anah, minta pertolongan dan bertawakal, menyandarkan hatinya, usahanya semua yang telah dilakukan, akhirnya disandarkan natijahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kaitan yang amat rapat antara yakin dan tawakal. Baik. Jadi satu ukuran keyakinan adalah kuat ataupun tidak kuatnya tawakal seorang tersebut. Kalau kita lihat ayat-ayat tadi sebenarnya dalam satu keadaan yang boleh kita katakan menguji, benar-benar menguji keyakinan seseorang itu. Sebab di situlah dia diuji, dipaksa untuk sama ada bertawakal kepada Allah SWT ataupun terus apa? Lari. Al-Ahzab, 10,000 orang telah mengepung Madinah, siap dengan segala bala tentera dia, dengan persediaan peperangan. Dan tujuan mereka jelas satu je, iaitu menghapuskan semua orang Islam di Madinah tu, membunuh nabinya. Baik, sampai tidak ada lagi akar lagi untuk tumbuh balik. Jadi Islam dia nak hapuskan 100%, terus pergi kat punca ya, dan nak habiskan semua. Itu tujuan Al-Ahzab. Nah. Dan seharusnya kalau dilihat perbandingan dengan kekuatan pada orang Islam, amat lemah kepada orang Islam ketika itu. amat susah, hanya miskin, tak ada makanan. Jadi kalaulah keyakinan mereka tidak kuat, mereka tak akan bertawakal kepada Allah SWT. Hak tawakul, mereka akan lari, mereka ngajak berdamai dan sebagainya, tapi tidak, mereka bertahan. Mereka bertahan. Sebab kalau masuk tu, mereka kalah. Nak ikutkan ikut logik. Jadi bila mereka bertawakal kepada Allah SWT, kita tahulah keyakinan mereka sempurna. Dan akhirnya Allah SWT memberikan pertolongan kepada orang beriman. Tak ada peperangan pun yang berlaku sebenarnya. Allah SWT hantarkan, turunkan bala tentera yang tak boleh dilihat dengan mata. Wa anzala junudan lam tarauha. Dan Allah telah menurunkan junud, bala tentera yang tidak kamu lihat. Iaitu berupa angin yang kuat, yang kencang meniup mereka, sampai ke kemah-kemah mereka, sampai kuda-kuda untung-untung mereka semua lari lintang bukan masuk mereka semua. Tak tahan dengan angin saja. Maka itu semua balasan bagi orang-orang yang yakin dan bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kedua keyakinan ini membuahkan banyak buah yang baik, di antaranya tawakal kepada Allah. Sebelum itu kaitannya dengan bab yang sebelumnya, iaitu bab taqwa. Apa hubungan taqwa, keyakinan dan tawakal? Jadi sebelum nak tawakal, kena ada keyakinan dulu. Dan sebelum datang yakin tu, mesti ada taqwa. Tak mungkin orang yang tidak bertaqwa, Allah perintah dia tak buat, Allah larang dia tak tinggalkan, tahu-tahu dia boleh yakin. Tentulah orang yang tidak bertaqwa, dia tidak yakin kepada Allah SWT. Ya? Nah, jadi hubungan antara taqwa dengan bab-bab yang selepas ni tu jelas. Mesti ada taqwa dulu, baru datang keyakinan. Dan bila dia terus menerus dengan ketakwaan kepada Allah SWT, maka darajat keyakinan itu makin tinggi. Tawakal kepada Allah adalah bersandarnya manusia kepada Tuhannya dalam lahir dan batinnya untuk mendapatkan manfaat dan menolak bahaya. Apa juga manfaat? Sekecil-kecil mana pun, semuanya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari dia perlu makan, dia perlu minum, perlu pakaian. Orang yang benar-benar yakin pada Allah SWT, dia mesti bertawakal setiap hari. Bukan kepada sesuatu yang telah dikatakan dia simpan. Dia dah simpan duit, jadi bertawakal pada duit dia tersebut. Kalau Allah uji dia, apa akan berlaku? Duit yang dia simpan tu, rezeki yang dia simpan tu, boleh hilang, boleh terbakar, boleh apa semua. Jadi macam mana pun nak kena bertawakal pada Allah SWT. Ada orang bertawakal pada apa? Gaji dia setiap bulan. Pasti aku tak akan lapar bulan ni, pasti aku akan dapat bayar bil, pasti aku dapat itu, dapat ini. Sebab dia bukan yakin pada Allah SWT, bukan tawakal pada Allah, tapi tawakal pada usaha dia sendiri, pada gajinya sendiri. Takkan itu semuanya tak? Sebenarnya tidak pasti, itu tidak kekal. Itu hanya dunia saja. Jadi hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan sebab-sebab yang dia mampu, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab-sebab itu, iaitu dia bekerja, dengan dia menyimpan duit dan sebagainya. Jadi kalaulah berlaku sesuatu pada rezekinya, dia tidak gundah gelana. Sebab macam mana pun ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kendaki, apa yang dapat gaji aku hari itu? Kalau tidak juga. Sebab mungkin gaji dah tetap apa semua, tiba-tiba datang musibah lain, habis semua gajinya, kena bayar di hospital dan seumpamanya. Jadi perkara ini halus, makin tinggi keyakinan seorang itu, makin dia bebaskan diri dia daripada apa kaitan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala ada, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkannya. Dalam bracket itu keperluannya. Fahuwa hasbuhu. Allah adalah hasbuhu, pencukupnya. Dan beruntunglah, tak akan kuranglah kalau seseorang itu Allah lah pencukupnya. Macam mana? Allah pencukup. Allah lah pencukup segala-galanya. Segala-galanya gantung pada Allah SWT. Lepas tu kalau Allah kata Allah pencukup kamu, boleh kurang tak? Apa pun yang kurang pada kamu, Allah cukupkan. Jadi macam mana boleh kurang? Tapi kalau orang lain nak cukupkan awak, mungkin masih tak cukup lagi. Dia boleh cover kat situ je. Kesihatan dia tak boleh cover. Hutang dia boleh cover. Kesihatan dia tak boleh cover. Tapi lepas tu anak-anak dia tak boleh cover juga. Orang seseorang macam mana hebat pun, dia tak boleh mencukupkan awak sepenuhnya. Kemudian bagaimana dengan perasaan-perasaan? Dengan amannya? Siapa yang boleh mencukupkan awak kalau apa ni? Daripada ketakutan. Sebab orang boleh ada duit, boleh ada kesihatan, boleh ada itu, boleh ini. Tapi boleh takut tak? Boleh takut. Kalau Allah tak cukupkan dia dengan berikan dia keamanan, dia akan takut juga. Apa lagi di akhir? Dan kita kalau renungkan, tadabur kan, kita dapati benarlah barang siapa yang bertawakal kepada Allah SWT, fahuwa hasbuhu. Sebab hatinya bergantung hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa ada ayat lagi dalam surah Talak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Nah, itu kelebihan takwa. Sekarang kelebihan bertawakal. Allah akan mencukupkannya. Jadi nampak macam tak cukup kerja macam ini. Tapi kerja ni lah yang tak ada haram. Kerja ni lah yang tak ada syubhat. Solat semua boleh. Tapi macam ngam-ngam, macam tak cukup. Gitu. Tapi kalau dia bertawakal kepada Allah SWT, bahawa hasbu, Allah yang cukupkan. Bukan gaji tu yang cukupkan. Nanti ada je. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki daripada yang dia tidak sangka-sangka. Dia boleh agak lah. Tetapi punya rezeki itu datang daripada yang tidak dia sangka-sangka. Dan itu sebenarnya satu kegembiraan. Sebab kalau kita dah agak rezeki datang dari situ, teknikalnya macam itu, logiknya macam itu, itu mudah. Kalau dah dapat pun memang dia dapat. Memang biasa. Tapi daripada sesuatu yang tidak dia sangka-sangkakan. Seolah-olah macam duit turun daripada langit. Walaupun tidaklah macam tu. Tapi dengan cara-cara yang tidak dia sangka-sangkakan. Dan ini semua kelebihan bertawakal. Ya, tujuan pengarang kita menerangkan kelebihan bertawakal. Selain daripada hukum bertawakal kepada Allah SWT. Baik. Dalam kedua martabat ini, keyakinan dan tawakal manusia akan mendapatkan tujuannya di dunia dan akhirat, merasa entengnya, senang, hidup tenang dan bahagia kerana dia yakin kepada segala yang diperintahkan Allah dan Rasul kepadanya serta bertawakal kepadanya. Jadi nilainya bukanlah nilai duniawi semata-mata, tapi lebih kepada apa? Kepada nilai rohani, hati. Hati itu yang akan mainkan peranan bahawa orang ini betul-betul kaya ataupun tidak. Bukan setakat duitnya banyak dalam bank dan seterusnya, tapi betul-betul kaya. Tapi kaya adalah kaya hati. Sehat adalah sehat hati. Kalau badan dia sehat, hati tak sehat, penyakit banyak pun tak guna juga. Kemudian penulis An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat-ayat berkaitan dengan bab ini, iaitu firman Allah ta'ala ayat pertama tadi. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Taslimah. Orang-orang yang bersekutu itu adalah gabungan dari berbagai macam suku, kabilah yang bersekutu untuk memerangi Rasulullah. Jumlah mereka terkumpul sekitar 10,000 tentera yang terdiri dari Bani Quraisy di Mekah dan sebagainya. Mereka mengepung Madinah untuk mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam peperangan ini terjadi krisis yang luar biasa di kalangan sahabat Rasulullah. Dalam menggambarkan kondisi mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, wa balaghatil qulubul hanajira. Naam. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purba sangka. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang Allah khabarkan. Kalaulah sahabat-sahabat nak tutup pun dah tak boleh lagi. Sebab Allah SWT dengan wahyu telah menggambarkan keadaan para sahabat. Sahabat tu, sahabat Nabi SAW, depan mereka Nabi SAW, yang mana Quran turun pada mereka, dalam peperangan Ahzab keadaan mereka macam itu. Tidak tetap lagi penglihatan mereka. Dah nampak macam asap. Dan hati mereka naik menyesak sampai ke tenggorokan. Hati sampai ke? Itu maknanya dah nak keluar. Kalau dah takut sangat, hati naik ke atas sampai ke atas. Sampai nak terkeluar. Dan kamu sampai menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam sangkaan. Sangkaan yang baik ke buruk? Sangkaan yang buruk. Wa tazunnuna billahi zununa. Apa sangkaan buruk? Oh, pasti Allah tak akan tolong kita lagi. Allah akan tinggalkan kita, Allah lupakan kita ke dan sebagainya. Sampai ada sangkaan-sangkaan seperti itu. Ada khilaf adakah ini orang Islam, sahabat-sahabat ataupun orang-orang munafik. Jadi kalau kita anggap bahawa buruk sangka itu bukan sampai kepada apa ni, kepada betul-betul apa ni, hilang keyakinan kepada Allah SWT, maka boleh sahabat-sahabat sampai keadaan keadaannya, sampai begitu keadaannya. Ada orang Nabi memang jelas. Di ayat ini ada di dalam kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menerangkan tentang berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu Taala. Yang penting ia satu perkara ataupun satu keadaan dalam peperangan ini yang mengakibatkan keguncangan. Zulzilu zilzalan syadid, kata Allah SWT, dan kamu diguncangkan dengan guncangan yang amat dahsyat. Allah berfirman, disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Mereka diuji ketika itu. Dalam krisis yang mencekam ini, kaum muslimin pada saat itu terbagi menjadi dua bahagian. Seperti yang dijelaskan Allah dalam ayat-ayat berikut. Jadi Allah kisahkan peperangan Ahzab cari detail, bukan setakat pelipu lara. Banyak masa kita tak ada benda nak habiskan, Allah cerita-cerita ni bukan cerita-cerita sekakat nak habiskan masa, tapi supaya orang-orang yang baca Quran itu mempelajari daripada cerita ini. Bahawa muslimin terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, kata Allah SWT, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, ithyaqulul munafikun walladzina fi qulubihim maradun, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ni dah, kalau dah cakap macam ini, ni memang bukan orang beriman. Allah dan Rasulnya tak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Allah janji tak? Rasulnya janji, tapi yang janji semua bohong je. Ghurura, tipu, trik saja. Ingatkan nak tolong kita sekali, memang nak hancurkan kita. Ini orang munafik. Habis. Orang-orang munafik yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran, serta orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang yang ada kekurangan dalam keyakinan mereka, berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Mereka berkata, bagaimana Muhammad berkata bahawa dia akan menaklukkan Kisra, Kaisar dan San'a di Yaman. Ini adalah empayar-empayar besar. Sedangkan dia sendiri sekarang dikepung oleh orang-orang Al-Ahzab, orang tersebut. Yang terjanji Allah SWT, Rasulnya, mereka akan menang, dapatkan harta rampasan perang yang banyak dalam ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi ini janji, kata mereka, tipu. Orang beriman kita dah tahulah. Orang-orang beriman di bawah ni, dan tatkala orang-orang mukmin dan golongan-golongan bersekutu tu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Apa maknanya? Inilah, nanti kita akan perang, kita akan menang, dan kita akan dapat atau rampasan perang. ini keyakinan yang amat sangat, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Lihatlah bagaimana perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Ketika melihat kelompok yang bersekutu itu dan melihat kekuatannya, mereka tahu bahawa ia akan menang dan unggul. Mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan sungguh benar apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Kalau nanti mereka akan mendapatkan kemenangan dan menaklukkan raja-raja Kaisar, Kisra dan Yaman. Begitulah realitasnya, dan alhamdulillah semua itu digambarkan Allah dalam firman-Nya, "Hadza ma wa'adana Allahu wa Rasuluh." Itulah puncak keyakinan manusia ketika manusia dalam kesulitan dan diuji, iaitu kuat, tabah dan yakin. Berbeza dengan orang yang bertawakal tetapi keyakinannya lemah, maka tatkala ditimpa musibah dan kesulitan, maka keyakinannya akan berbalik seperti yang difirmankan Allah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfum an yujum. Maka jika dia memperoleh kebajikan, fa in asabat tu tetaplah dia di dalam keadaan itu. Kalau dia dalam nikmat, bagus, tak ada problem, cik, sembah Allah SWT, masjid pun dia pergi, Quran pun baca, semua bagus, tolong orang pun tolong orang. Dan wa in asabathu fitnatun qalabu qalaba ala waji, dan jika dia ditimpa oleh suatu bencana, fitnah, diuji, in qalaba ala waji, berbalik lari ke belakang. Maknanya apa? Dah tak nak pergi masjid. Itu kalau yang masih Islam lagi. Dah tak nak baca Quran, dah tak nak pergi kelas apa semuanya, pasal musibah Allah uji dia. Yang lebih teruk lagi, terus murtad. Sebab dia sembah Allah SWT ke ujung-ujung je. Masih okey lagi dia stay je kat sini. Bila ada fitnah je, dia jatuh. Khasirat dunia wal akhirah, dalika huwal khusranul mubin. Rugilah dia di dunia dan di akhirat. Dan demikian, itu adalah kerugian yang nyata. Jadi ini membayangkan apa dia? Keyakinan yang bagus ke tak bagus? Keyakinan yang amat lemah. Tak ada tawakal kepada Allah SWT. Ramai orang yang ketika dalam kelonggaran, hatinya senang. Dalam lapang, hatinya senang. Tapi tak kala dia ditimpa musibah, hatinya berbalik. Bahkan mencapai tingkat murtad, auzubillah, kafir, menentang qada dan qadar, membenci takdir Allah, dan selanjutnya membenci Allah. Na'udzubillah. Ini semua kekufuran. Dikarenakan dia sebelumnya belum pernah ditimpa musibah dan fitnah. Tapi selanjutnya dia ditimpa musibah sehingga hatinya goyah dan terbalik. Jadi kita tahu bahawa hidup ni macam roda. Roda bergerak ke tidak? Roda yang bergerak kan? Jadi kalau awak dekat satu bahagian kat roda ni, taruhlah awak kat atas pun, nanti dia akan bergerak, awak akan turun bawah. Tapi tak semaknanya awak boleh dah kat bawah, dia tak naik balik, dia akan naik balik. Tapi awak, ramai orang bila dekat atas dia okey, bila kat bawah dia terlupa bahawa dia kat atas. Ataupun lepas ini dia boleh naik, dia boleh naik balik ke atas, dia boleh mendapat nikmat keluar daripada musibah tersebut. Ya, kalau orang tahu bahawa kehidupan ni adalah putaran sahaja, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang kami pusing-pusingkan di antara manusia. Ada kali bagus nikmat, ada kalanya mundur. Kita takut tu bila kita nampak macam bagus saja, sihat aja, tak pernah sakit, demam pun tak ada, tak payah pergi doktor, 50 tahun tak pernah sakit, seram juga. Kenapa? Timbul kepercayaan, aku ni wali tak? Aku dah sampai darajat apa tak? Agaknya ni pasal aku punya solat lah ni, aku punya zikir lah ni. Kalau lagi teruk lagi apa? Dia anggap dia jadi Tuhan. Katanya, dikatakan bahawa Fir'aun itu sanggup mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi, bukan Allah SWT, ana rabbukumul a'la, sebab katanya dia tidak pernah sakit. Tak pernah sakit. Orang lain pun demam-demam, dia tak pernah demam. Wallahu a'lam. Jadi itu pun bahaya juga. Kita boleh istidraj, dapat nikmat, dapat apa semua dia nak, dia dapat. Sehingga kan apa ni, dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, pun tak mau dia. Dan telah kita katakan, boleh tak minta balak, musibah, minta diuji, minta jumpa musuh, nak tunjukkan kita punya kekuatan, kita punya yakin, tawakal. Jawabnya, tak boleh. Jangan minta sakit, jangan minta mati. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu bercita-cita nak jumpa dengan musuh. Tapi kalau dah berjumpa dengan musuh, apa dia? Fasbutu bi'ajmuz, maka tetaplah, lawanlah. Jangan minta-minta penyakit. Kita bukan sebahagian tarikat yang salah, yang sufi. Sebahagian mereka percaya bahawa nak dapat darjat tinggi tu mesti minta apa? Mesti jangan suka dengan nikmat, mesti jangan suka dengan kekayaan, jangan suka dengan kesihatan, mesti nak sakit. Sampaikan akhir mereka tu, ya Allah ujilah aku, buat ujilah aku. Dan Ibn Taymiyyah rahmah ta'ala telah menceritakan bahawa ada syekh dia minta macam itu kepada Allah SWT, terus Allah uji dengan dia dengan salasil baut, mulai pencipta habis hadis. Asyik-asyik masuk bilik, masuk bilik, masuk bilik, masuk bilik, sakit teruk. Dan kita ingatkan dia boleh tahan, ingat wali terror ataupun dah jadi syekh, rupanya habis iman dia. Dia benci-benci, dia maki hamun kan takdir dan keadaan dirinya. Dan sebenarnya dia telah maki hamun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah. Ada kata kalau kau betul-betul nak jadi wali, nak jadi orang bagus, orang besar, kau biarkan diri kau dihina oleh orang. Ada cerita-cerita dalam Ihya Ulumuddin, dia pun pergi bawa bakul apa semuanya, dia suruh budak-budak pukul dia dan ludah dia dan sebagainya. Konon nak test dia sabar ke tak? Tak sabar. Perkara bodoh. Yang apa lagi nak katakan tu perkara yang apa ni digalakkan atau diperintahkan oleh agama. Ada pun orang Islam, Nabi, sahabat-sahabat Nabi, mereka tak minta musibah. Tapi apa yang mereka minta? Kesabaran indal musibah. Perkataan yang hak fir ridha wal ghadab. Wa nas'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Jadi kita bercakap ini, kita nak cakap yang benar, yang hak. Dalam keadaan kita redha, yakni dalam keadaan kita suka dengan orang atau keadaan, ataupun dalam kita marah pun, mesti keluarkan sesuatu yang benar. Jangan kita keluarkan kata-kata yang batil. Jadi tak boleh. Emosi tu memang ada pada manusia, tapi yang dituntut apa dia? Adalah untuk mengawal emosi, bukan tak boleh marah terus. Jadi kita teruskan. Dalam ayat-ayat semacam ini dan yang serupa, terdapat dalil bahawa manusia harus khawatir dan takut kepada berbaliknya hati. Maka dari itu harus kita senantiasa memohon kepada Allah agar dia berikan kekuatan kepada kita, kerana tidak ada sebuah hati manusia pun kecuali berada di antara dua jari-jari Ar-Rahman yang akan diubahnya sekendak hatinya ini Allah SWT. Jika Allah berkehendak, dia akan meneguhkannya, dan jika dia berkehendak, dia akan menggoyahkannya. Kata Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu doa, ya muqallibal qulub fakit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Wahai yang memusing-musingkan, membalik-balikkan hati, balikkan atau palingkan hatimu, hatiku ke atas ketaatan. Ini doa-doa Nabi SAW. Akhir-akhir apa ni, bila dah tersyahut tu, kita baca doa ini. Kita mohon kepada Allah semoga dia menguatkan hati kita untuk senantiasa mentaatinya dan jadikan kita istiqamah dalam menjalankan agamanya dan kuat di dalam. Baik, ayat yang kedua adalah firman Allah, iaitu orang-orang yang kepada mereka ada orang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat ini diturunkan kepada para sahabat tatkala mereka ditimpa krisis, luka dan banyak yang meninggal dalam perang Uhud tahun 2 Hijrah. Lalu dikatakan bahawa Abu Sufyan hendak menyerang mereka dan telah mengumpulkan banyak pasukan. Nabi SAW memberikan semangat kepada mereka untuk menghadapi Abu Sufyan. Mereka pun semakin percaya kepada Allah dan Rasulnya setelah mereka ditimpa kesulitan dan ujian yang berat sehingga 70 orang di antara mereka syahid di jalan Allah. 70 orang ramai ketika itu. Antara yang mati syahid adalah pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dan sahabat-sahabatnya mengalami kekalahan pada mula-mulanya. Bahkan luka-luka dan patahnya gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanah oleh tentera. Jadi kalau salah tempat tu boleh mati. Sampai macam tu sekali diuji. Namun mereka semakin yakin kepada Allah dan Rasul. Itulah ayat tadi menerangkan bahawa orang takut-takutkan mereka. Tak baca ya. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Takutlah pada orang, yakni pada musuh. Tapi mereka kata hasbunallah fazadahum imana. Bertambah iman mereka. Ini tak boleh berlaku melainkan hati-hati mereka itu penuh dengan keyakinan pada Allah SWT dan janji. Diterangkan di sini tentang Abu Sufyan dan pembesar-pembesar Quraisy lainnya yang ingin menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah menguatkannya dan menyempurnakan cahaya. Jadi kita pergi kepada balasannya adalah firman Allah SWT di bawah itu, fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia daripada Allah. Nikmatin minallahi wa fadl. Bukan kepada musibah. Nikmat fadl dari Allah. Lam yamsashum su'. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Jadi nikmatnya adalah mereka menang. Kelebihannya adalah dapat harta rampasan perang dan mereka tidak dikenakan bencana apa-apa pun. Jadi mereka pergi dan tidak mendapatkan hasil apa-apa dari tipu daya mereka. Yang ini musuh Abu Sufyan dan pengikut-pengikutnya kembali dengan tangan kosong dan tidak mampu menundukkan Rasulullah. Lalu ditetapkan bagi para sahabat satu peperangan tanpa pertempuran. Mereka kembali dengan nikmat dan kurnia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allah berfirman, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakutkan kamu dan kawan dengan kawan-kawannya, iaitu orang-orang musyrikin Quraisy. Innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah. Oleh kerana itu janganlah kamu takut kepada mereka. Fala takhafuhum wa khafuni. Tapi takutlah padaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi ayat ini diguna pakai di dalam bab tauhid tentang masalah takut. Bahawa takut itu sebenarnya adalah satu ibadat. Dan arti ibadat mestilah kita serahkan ibadat itu pada Allah SWT, tujukan pada Allah SWT. Bila kita takut kepada selain Allah, maka kita telah mensyirikkan Allah SWT. Jelas kat situ, fala takhafuhum wa khafuni. Tapi takutlah pada aku. Tapi siapa yang takut bahawa kalau kat tempat-tempat gini, kalau kita tak saji-saji kan kepada penunggu-penunggu, maka kita telah apa? Syirikkan Allah SWT. Walaupun kita semayang, walaupun terpaksa, walaupun kita baca la ilaha illallah banyak kali. Kalau terlalu kat perkuburan wali tu, lepas tu kita rasa takut, macam takut pada Allah SWT. Takut wali tu apa-apakan pada kita, pada dia adalah dia dalam kubur. Maka kita telah mensyirikkan Allah SWT. Sebab kita dah takutkan, kita takut kepada wali tu, kubur tu, macam kita takut kepada Allah SWT. Jadi Kalau orang tanya, macam mana kalau takut dengan singa? Habis singa datang, kita pun buat bodoh. Anjing kat lorong macam gini, kali keluar ni, gong-gong-gong, cik, kita jangan takut, syirik. Habislah kena ngap. Kat bawah sebelah dah lari dah, selamat. Baik, jadi di sini takutnya ada dua. Satu adalah takut tabi'i yang ada dalam hati manusia. Allah jadikan manusia ada sifat takut. Tak ada manusia yang tak takut terus. Cuma beza-beza darajat takut ni, cepat lambat dan sebagainya. Ha, kalau dia tengok seekor anjing, dia tak takut. Tapi kalau ada 3-4, dia takut dah. Ada anjing kecil pun dia takut. Yang kata anjing, kucing pun takut, tikus takut, lipas takut, macam-macam. Itu geli lah eh. Ha. Jadi adakah kita tak boleh takut sedangkan dia ada dalam diri kita? Dia jawab ulama, takut yang semua jadi macam itu tak mengapa. Itu bukan ibadat. Sebab Allah jadikan apa ni, benda-benda atau binatang-binatang yang buas itu pada mereka itu sesuatu yang menakutkan manusia. Hatta kegelapan tu pun kadang-kadang menakutkan manusia. Cuma yang salahnya adalah bila kita apa? Kita takut kepada sesuatu selain Allah seperti kita takut pada Allah SWT, iaitu takut campur berta'zim, campur mengagungkan. Macam tadi yang kita nampak gambar ni, gambar wali ni, dia punya sahabat satu macam. Mata dia macam tu, dia tengok orang kita. Ataupun patung, ataupun itu dan sebagainya, tak? Lalu kat istana dia, padahal tak mana tak, orang cakap-cakap kalau jalan kat istana ni semua tak boleh tengok atas, semua tengok bawah, dekat Duk Jakarta lah, keraton. Nanti akan kena gitu, akan sui dan sebagainya. Takut kan tu? Takut. Tak percayalah, tapi pelisih. Sama lah juga. Mana boleh pelisih? Itu menunjukkan awak apa? Awak takut. Ya, takut macam itu sama macam takut dengan Allah SWT dan ancaman Allah SWT. Tak boleh. Siapa yang takut kepada selain Allah SWT seperti dia takut kepada Allah SWT, hukumnya apa? Hukumnya syirik. Sama juga takut dengan tukang sihir, dengan bomo dan sebagainya. Sebab tu Nabi Musa AS, kan kita tahu kisah dia. Jadi apa ni, diperintahkan untuk bertemu dengan Fir'aun, ajak dia masuk Islam dan bebaskan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Jadi Fir'aun kata, apa tanda kau rasul daripada Allah? Apa tanda, apa bukti? Okey, aku tunjukkan bukti. Jadi dia pun keluarkan, campakkan tongkat. Tongkat dia tahu jadi apa? Jadi ular. Tu'banun mubin. Ular yang betul, ular nyata, bukan ular yang gelik-gelik aja. Tani aja. Wa naza'a yadahu, dia letakkan tangan dia di ketiaknya, bila keluar fa idza hiya bayda'u lin-nazirin. Tiba-tiba dia jadi putih bagi orang yang melihatnya. Dan ini bukan putih putih penyakit, albay albino ke? Tapi dia putih apa? Cantik. Ha. Jadi ini tanda bahawa aku ni adalah rasul Tuhan daripada Allah. Okey. Tapi Fir'aun tetap tak sihir. Dia kata apa? Ini sihir aja. Kita belajar sihir kat mana punya guru tak? Dia saja nak keluarkan kamu daripada negeri kamu. Dia nak apa? Jadi raja kat sini. Jadi ajak dia tarung, bertarung apa? Tarung sihir. Jadi ya Fir'aun, kau kumpulkan kau punya tukang sihir yang master-master, yang expert-expert, yang champion selalu tournament. Kita lawan dengan Musa, kita tunjuk, kita ajar kan. Jadi kan berlaku, Fir'aun boleh terima pula. Dan datang pada waktunya, orang semua dah kumpul dah tengok. Jadi Musa tanya, dalam ayat lain mereka tanya, siapa yang nak campak dulu? Yang ini campak tongkat ni. Nabi Musa AS kata, alqum antum mulkun, campakkanlah apa yang kamu nak campakkan. Jadi Musa suruh dia campak dulu. Jadi dia campak lah tongkat-tongkat mereka. Jadi seperti biasa kita tahu, tongkat-tongkat tu bergerak-gerak, ka'annaha tas'a, seolah-olah dia bergerak. Maka Allah SWT memwahyukan, dan bila dia bergerak tu, Nabi Musa AS rasa takut, walla mudbiran, walam yaqtib, dia berpaling dan dia tak toleh lagi lari ke belakang. Pasal nampak macam ular banyak nak kejar Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi boleh takut, adakah takut ni syirik? Ya, kita tidak ya. Ketakutan tabiat yang ada pada manusia. Tak salah. Sampailah Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, apa dia? Campakkanlah tongkat. Maka bila dia campakkan tongkatnya, talqafu ma ya'tikun, maka dia akan makan semua tongkat-tongkat tadi. Kita tak kata dia ular, tapi dia cuba tongkat yang bergerak, tapi ular makan betul-betul. Ketika itu tukang sihir tahu bahawa ini bukan sihir, tapi inilah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya di sini adalah takut itu, kalau dia adalah perkara yang tabii itu bukan syirik. Tapi takut kepada sesuatu dengan makna seperti takut pada Allah SWT baru datangnya syirik. Fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin, jika kamu benar beriman. Kalau tidak, kamu tak benar-benar beriman. Jadi firman Allah menakut-nakutkan dengan kawan-kawannya, yukhawifu awliya'a. Awliya syaitan, siapa dia? Orang-orang kafir. Atau menakut-nakut kamu dengan kawan-kawannya dari kalangan orang-orang musyrik. Maknanya macam mana nak takutkan orang beriman dengan kawan-kawan syaitan? Siapa kawan syaitan? Orang Quraisy. No, orang kuat, orang apa semuanya, takut kalau orang nanti korang apa? Mati semuanya. Jadi masukkan dalam hatimu rasa takut kepada kawan-kawannya, maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kamu beriman. Jadi syaitan datang kepada orang mukmin seraya berkata, hindarilah kamu untuk berbicara dengan si fulan kerana mungkin dia akan memenjarakan kamu atau akan melakukan begini dan begitu sehingga kamu takut. Akan tetapi orang mukmin tidak mungkin takut kepada kawan-kawan syaitan kerana Allah berfirman, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan. Faqatilu awliya asyaitan, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Jadi ini semua saya contoh bagaimana wali-wali syaitan itu menakut-nakutkan orang-orang yang beriman. Jadi apa yang mereka buat dan kenapa mereka takutkan orang beriman? Apabila orang beriman nak buat sesuatu yang benar, nak tegakkan kebenaran, bagi dalam hal dakwah ataupun peperangan dan seumpama, bila kita nak laksanakan hukum Allah, nanti datang aja dia takut-takut dengan kita. Nanti begitu dan nanti begini. Wallahu a'lam. Sama lepas. Insya-Allah.